الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نهيت تعلمه والتعليمه والإفادة والاستفادة والحسنة التمس بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. بمعنى الفائدة الثانية، لا يضر في المسجد، لا يضر في المسجد الباب المغلق مطلقا ولو ضاع مفتاحه. لا يضر، tidak membahayakan. Dalam arti tidak membatalkan. Fil masjid, di dalam masjid. Al-bab al-maghluq, pintu yang tertutup. Mutlaqan, secara mutlak. Walau da'a miftahu, walaupun hilang kuncinya. Ya, al-maghluq. Al-maghluq yang terkunci tadi ya. Al-bab al-maghluq yang terkunci, mutlakan secara mutlak, walau doa miftah, walaupun hilang miftahu kuncinya, walal mardud, dan juga tidak membahayakan pintu yang tertutup, walal mardud, tidak membahayakan pintu yang tertutup, min ghairi ighlaq, tanpa dikunci, bil aula, dengan hukum awaliyah atau apalagi. Amal musammar, adapun pintu yang dipaku, fa innahu yadurru fil ibtida, maka itu membahayakan, dalam arti membatalkan, fil ibtidai, kalau terjadi di awal, duna dawami, tapi tidak membatalkan di tengah-tengah. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Khilafan lima khala, yadurru mutlaqan, berbeda dengan salah seorang daripada ulama yang mengatakan yadurru mutlaqan, membahayakan secara mutlak. Wa mislu zalika yuqalu, dan seperti hal itu juga dikatakan fi zawali sulamid dakkah, fi zawali, dalam hilangnya sulami tangga, ad-dakkati, dataran yang tinggi. Fa yadurru ibtida'an, maka membatalkan kalau terjadi di awal, la dawaman, tidak membatalkan kalau terjadi di tengah-tengah, alal mu'tamad, menurut pendapat mu'tamad. Kada afadahul bujairimi wal bajuri, itulah yang disampaikan oleh Imam Bujairimi dan Imam Bajuri. Jadi ini meneruskan penjelasan yang kemarin. Cuma yang kemarin kita kan membacanya atau menjelaskannya dalam keadaan sholat jamaah di luar masjid. Ya, dalam keadaan sholat berjamaah di luar masjid. Jadi yang kita jelaskan kemarin, kalau jamaah di luar masjid, sholat berjamaah di luar masjid, maka di situ tidak boleh ada penghalang. Baik itu penghalang yang menghalangi melihat imam, atau penghalang yang menghalangi makmum untuk bisa berjalan ke tempat imam tanpa harus membelakangi kiblat. Ya, itu yang sudah kita sebutkan. Kemudian juga kita baca pada pelajaran yang kemarin tentang pintu yang tertutup. Kalau di luar masjid, tertutup tapi tanpa menghalangi makmum melihat imam. kalau pintu tertutup, dengan pintu tertutup juga otomatis tidak bisa melihat imam, ya itu kan jelas. Karena berarti ada penghalang yang menghalangi makmum melihat imam. Tapi ini maksudnya pintu tapi tidak menghalangi makmum melihat imam. Jadi tetap bisa melihat imam. Ya, karena mungkin pintu itu ada kacanya yang dengan melalui kaca tersebut makmum bisa melihat imam atau makmum melihat makmum yang melihat imam. Maka di situ kita katakan bahwasanya jika ya, pintu tersebut jika pintu tersebut musammar, ya, musammar dalam arti ya, dipatenkan, dipaku, ya, atau dikunci, atau dikunci, maka kita katakan itu membatalkan sholat. Adapun pintu yang tertutup, gimana kalau pintu yang tertutup? Kalau pintu tertutup, maka di situ ada tafsil. Tafsilnya, kalau itu terjadi di awal sholat, ditutup pintunya dari awal sholat, maka juga kita katakan membatalkan. Tapi kalau pintu ditutup di tengah-tengah sholat, maka hukumnya sholatnya tetap sah. Tanpa kita katakan membatalkan sholatnya makmum. Itu kesimpulan yang kemarin kita baca. Nah, itu semuanya di luar masjid. Bagaimana kalau di masjid? Ya, kalau di masjid, maka yang kita baca barusan, bahasanya pintu yang tertutup tanpa terkunci, maka kita hukumnya tidak membatalkan sholat. Begitu juga pintu yang tertutup dan juga terkunci, maka hukumnya juga tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat kalau pintunya dipaku, ya, ditutup secara paten, dipaku, maka itu membatalkan sholat. Itu pun jika terjadi di awal sholat. Kalau itu terjadi di tengah-tengah sholat, maka juga hukumnya tidak membatalkan sholat. Ini kesimpulan yang kita baca yang barusan. Maka kita baca juga tadi. Seperti itu juga hilangnya atau diambilnya tangga. Yang tangga itu digunakan untuk naik ke atas, bagian atas misalnya. Daripada masjid. Ketika kita mau naik ke masjid, di situ ada tangga. Misalnya tangga itu tangga yang bisa dilepas, bisa dibawa. Maka kalau tangga itu misalnya di tengah-tengah sholat diambil, maka kita hukumnya tidak batal sholatnya. Tapi kalau dari awal sholat, dari takbiratul ihram tangga itu sudah tidak ada, maka hukumnya sholatnya tidak sah. Tentunya yang dihukumnya sholatnya tidak sah, makmumnya bukan imamnya. Kemudian, itu kesimpulan ya, biar tidak terlalu ruwet, jadi difahami kesimpulannya aja. Yang ketiga, la yaduru tahallul narin bainal imam wal ma'mum wala tahallul syari'in wa in kasura turuquhu. La yadur, tidak membahayakan, tahallul narin, jika dipisah dengan api, di sela-sela, dalam arti dipisah dengan api, bainal imam wal makmum, antara imam dan makmumnya. Wala tahallulu syari', dan juga tidak membahayakan kalau misalnya dipisah dengan jalan. Jadi termasuk yang kita sebutkan tadi, api memisah antara imam dan makmum. Ya mungkin jarang ya. Yang ditaruh api antara imam dan jarang. Mungkin yang kedua ini. Tahallul syari', dipisah dengan jalan. Itu bisa jadi. Ya, imamnya misalnya di satu rumah, makmumnya di rumah yang lain yang berhadapan. Yang di antara kedua rumah tersebut ada jalan berhadapan. Jadi makmumnya di imam di rumah, makmum di rumah yang di depannya, di antara keduanya ada jalan. Maka kita hukumi sholat berjamaahnya sah. Dengan memenuhi syarat yang lain tentunya. Makmum harus melihat imam. atau melihat makmum yang melihat imam, atau juga syaratnya makmum juga harus mengetahui gerakan imam, dengan melihat imam sudah cukup. Jadi kalau ada syarat itu, maka kita hukumi jamaahnya sah walaupun dipisah dengan jalan. Ya, kadang-kadang ketika di Masjidil Haram misalnya malas untuk pergi ke masjid, mau sholat di hotel, di depan hotel tersebut, ya tentunya dipisah dengan jalan. Yang mana di situ orang banyak sekali jalan di antara hotel dengan masjid. Ya ini contohnya. Maka kita hukumi sah. Ya, walaupun dipisah dengan jalan. Wa in kasura turuqu, walaupun banyak yang menggunakan jalan tersebut. Jadi walaupun banyak orang yang menggunakan jalan tersebut, tetap kita hukumi sah. Ya, tapi tentunya ya lebih baik jangan sholat di jalan. Karena tentunya bisa jadi tidak khusyuk. Oleh karena itu dimakruhkan seseorang membaca Al-Quran di jalan. Alasannya apa? Karena bisa menghilangkan khusyuk. Baca Quran di jalan. Di depan dia jalan banyak orang yang lewat. Banyak mobil, kendaraan yang lewat. Ya otomatis ya insya Allah tidak akan bisa khusyuk. Jadi sehingga dikatakan makruh seseorang baca Quran di jalan. Ya, kemudian juga sama hukumnya dengan sholat. Maka makruh seseorang hukumnya sholat di jalan. Karena sholat di jalan bisa mengakibatkan dia tidak khusyuk. Jadi walaupun kita katakan sah, tapi lebih baik jangan dilakukan sholat tersebut. Ya, dengan itu bisa mengakibatkan dia tidak khusyuk. Wala nahar. Kedua juga nahar. Ini ma'tuf. Tidak membahayakan, tetap sah artinya jika sholat berjamaah antara imam dan makmum itu dipisah dengan nahar. Nah, di sini kan banin banat. Dipisah dengan nah. Jadi imamnya di banin, imamnya di banat ini mestinya. Imamnya di banat perempuan. Masa banin suruh jadi makmum. Ya, misalnya seperti itu, dipisah dengan sungai, nyambung. Jadi imamnya di sini, makmumnya terus nyambung sampai sana. Kita hukumi siapa enggak? Ada jembatan kan? Kalau enggak ada jembatannya? Hah? Kalau enggak ada jembatannya? Kalau enggak ada jembatannya, tetap sah. Kalau tidak ada jembatannya tetap? Tuh kan bukankah syarat sudah disebut? Harus sekiranya bisa makmum jalan ke tempat imam dengan jalan yang nor. Nah, berarti kalau tidak ada jembatannya hukumnya tetap sah. Kenapa? Karena jalan yang normal kalau menyeberangi sungai tentunya dengan beren. Itu kalau... Nah, betul. Itu yang ana maksud. Jadi kalau menyeberangi sungai tanpa ada jembatan, apa dengan jalan gitu di atas air, apa berenang? Ya tentunya berenang, berarti itu jalan yang normal kalau kalian berjalan menyeberang sungai tanpa ada jembatan. Ya itu jalan yang normal. Artinya tidak dianggap jalan yang tidak normal. Itu normalnya seperti itu kalau ada jalan di atas air orang bisa berjalan. Ya itu tidak normal. Ya kalau kalian bisa misalnya berjalan di atas air, itu tidak normal. Iblis bisa. Ya, makanya iblis bahkan dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain, itu bisa hanya dengan sekejap mata sudah sampai. Tapi tidak menunjukkan bahwasanya iblis itu orang yang soleh, orang yang wali. Iblis berarti wali Allah. Punya karomat. Karena sebenarnya patokannya bukan itu, tapi patokannya adalah istiqomah. Kalau dia istiqomah, tidak dilihat sesuatu yang tidak normal. Ya, walaupun ya al-karomah kita katakan tidak keluar kecuali daripada orang yang soleh. Yo, kalau iblis bisa, itu istidraj, bukan karomah. Kalau sesuatu yang tidak normal tidak normal, itu tampak dari seseorang yang tidak istiqomah, ya itu namanya ya istidraj. Artinya apa? Itu tipuan dari Allah. Sehingga dia merasa orang yang mulia. Karena dia merasa orang yang mulia, orang yang benar. Oh, bisa anak begini, bisa begitu, bisa terbang. Berarti anak orang yang benar. Tidak akan taubat. Ya, Banda. Ya, merasa orang yang merasa benar, orang yang merasa tidak bersalah, masa mau taubat? Bagaimana? Mau apa dia taubat? Orang dia merasa benar. Ya, oleh karena itu, orang yang merasa benar tidak mungkin bisa bertobat. Termasuk yang akidahnya, akidah yang sesat. Dia merasa benar. Ya, sulit untuk bertobat. Kalau dia sadar, maksiat, tahu itu haram. Cuma karena nafsu, karena godaan, dia terpaksa. Akhirnya mau tidak maulah melakukan maksiat tersebut. Tapi dia sadar. Ini mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu dia menyesal, suatu waktu dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ketika itu tobat. Tapi kalau dia merasa benar, bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia menyesal orang dia merasa benar? Bagaimana dia takut orang dia merasa benar? Nah, itu muskilahnya. Ya, oleh karena itu, ya, kalau misalnya seseorang maksiat demi maksiat dilakukan tapi setiap kali itu juga Allah memberikan hidayat untuk taubat, masih tidak ada masalah. Yang masalah, maksiat demi maksiat dilakukan, dia tanpa diberi hidayat oleh Allah untuk bertaubat. Nah, ini yang muskilah. Bertambah banyak maksiatnya, bertambah banyak azabnya. Wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'lamul zalimun. Innama yu'akhirullah liyawmin tashkhasu fihil absar. Jangan dikira Allah Subhanahu wa ta'ala lalai. Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang yang keji, orang-orang yang zalim. Jadi kenapa kok orang-orang yang keji, yang zalim, yang berbuat maksiat tapi kok hidupnya enak, hidupnya tidak diberi azab, tidak diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan dikira oh Allah mungkin lupa. Oh mungkin Allah tidak mengetahui. Allah tahu. Kenapa kok Allah membiarkan biar bertambah banyak dosanya? Tambah banyak maksiatnya, tambah banyak. Kalau dikasih hukuman langsung, mungkin dia tidak mungkin maksiat lagi. Biarkan bertambah banyak, bertambah sampai numpuk dosanya, baru habis itu meninggal dunia tanpa bertaubat. Maka dengan itu azabnya juga akan pedih, akan banyak. Ya, oleh karena itu, orang yang tadi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang luar biasa, tapi dia tidak istiqomah, sengaja. Allah Subhanahu wa taala biar dia itu tidak merasa salah, biar dia tidak merasa sesat, sehingga dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus maksiatnya dia lakukan, dilakukan sehingga menjadi banyak nantinya azabnya di akhirat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya bukan itu, ya. Patokannya adalah al-istiqamah. Jadi kalau misalnya kita katakan tadi dipisah dengan nahar, ya dipisah dengan sungai, maka kita hukumi tetap sholat berjamaahnya sah. Walaupun tidak bisa dilalui kecuali dengan berenang. Dan berenang itu yang normal kalau kita mau menyeberangi sungai tanpa jembatan tentunya. Ini disebutkan wa in kabura, walaupun sungainya luas, walaupun sungainya besar, walam yumkin uburuh, tidak bisa kita melewatinya kecuali dengan berenang. Wala baharin. Dan juga tidak membatalkan sholat, tidak menghalangi sahnya sholat berjamaah kalau dipisah antara imam dan makmum dengan bahar. Baina safinaten. Antara dua laut. Jadi artinya bukan sepanjang laut dipisahnya, bukan. Maksudnya ada dua perahu yang ada di laut. Di situ ada orang yang sholat di perahu yang satu dan yang makmum sholat di perahu yang lain. Tentunya antara dua perahu itu dipisah dengan laut, air laut, walaupun tidak terlalu jauh. Kan kita syaratkan juga sebenarnya bahwasanya kalau di luar masjid harus jangan terlalu jauh. Dan jangan dan arti dalam maksud yang dimaksud dengan tidak terlalu jauh artinya tidak lebih daripada 300 dirham atau 150 meter. Jadi selama tidak lebih dari dua perahu itu 150 meter, maka hukumnya sholatnya sah. Jadi yang satu imamnya di perahu, yang makmumnya di perahu yang lain sah. Padahal tidak mungkin bisa ke tempat imam kecuali dengan berenang. Tapi itulah yang normal kalau kita melewati laut. Kan gitu, tanpa ada jembatan. Tidak menghalangi. Ya begitu, berarti begitu juga kalau misalnya antara rumah dengan rumah tingkat. Misalnya, satu rumahnya tingkat, di depannya rumahnya tingkat. Tapi kalau syarat yang lain juga ada ya. Maka kita katakan pertama, kita katakan hukumnya sah sholat berjamaahnya mereka itu. Ya walaupun misalnya kalau mereka mau turun, ya harus melalui tangga, turun melalui tangga. Tapi itu tadi, yang penting syarat yang lain harus bisa ke tempat imam tanpa membelakangi. Ya, kalau bisa turun ke tempat imam tanpa membelakangi kiblat, maka hukumnya kita hukumi sah. Ya. Lianna hadhihi, karena apa yang disebut tadi itu? Ya, yang disebut baik itu sungai, ya, atau jalan, atau juga laut. La tu'addu lil hayrulah. Tidak dianggap sebagai penghalang. La tu'ad tidak dianggap lil hayrulah sebagai penghalang. Fala yusamma wahidun min haha'ilan. Maka tidak dianggap, tidak dinamakan, tidak disebut satupun diantaranya. Di antara itu semuanya hailan sebagai penghalang urfan menurut uruf. Yang keempat, faidatun yukhadhu min itibarihim fi sair ilal imam kaunuhu sairan mu'tadan. Diambil daripada apa yang dijadikan patokan oleh ulama. Apa yang dijadikan perhitungan oleh ulama. Fisir dalam berjalan ilal imam, ke tempat imam. Ini makmum artinya. Kan di situ dikatakan kaunuhu sairan mu'tadan, diharuskan sairan berjalan, ini masyan mu'tadan, dengan jalan yang mu'tad, dengan jalan yang normal, dengan jalan yang biasa. Nah, diambil kesimpulan dari situ anna saira, bahasanya berjalan, fisufun, di atas perahu-perahu, minal murtafi minha, dari bagian yang tinggi, minha, dari perahu tersebut, katsat hati, seperti dataran yang tinggi di perahu itu, ilal munkhafid, ke dataran yang rendah, la yamna'u gudwata man bi'ahadihima bil akhar, tidak menghalangi sahnya seseorang yang bermakmum dengan yang lainnya dalam dua tempat tersebut, li'annahu yasiru ilal imam, karena dia bisa sampai ke tempat imam, fi dzalika, di tempat itu, bisair al mu'tad fihi, dengan jalan yang normal di tempat itu. Iril ada fi kulli syai' bihasabi, karena kebiasaan dalam dianggap sebagai biasa dan normal, fi kulli syai' dalam segala sesuatu, bihasabihi, ya, dengan kebiasaan orang itu sendiri. Artinya kadang-kadang dalam perahu itu ada dataran yang agak tinggi, ada dataran yang rendah. Ya. Jadi ada dek yang tinggi itu yang perlu kalau kita turun dari dek tersebut perlu untuk loncat. Ya, perlu untuk loncat. Jadi bagaimana hukumnya kalau misalnya imamnya sholatnya di atas itu, makmumnya di bawah? Yang ada kata yang di atas tempat imam itu kalau turun perlu loncat. Apakah sah? Dikatakan sah. Loh. Kan syaratnya harus bisa dengan jalan yang normal. Dikatakan itu dianggap jalan yang normal. Karena di tempat itu memang jalan yang normal seperti itu. Masa dibikin jalan ya, dari atas ke bawah dikasih apa? Jalan yang digunakan mobil apa? Dibikin jalan yang kayak tol itu. Jadi masa dibikin jalan itu? Aspal. Ya, tentunya tidak mungkin dari dataran yang tinggi di atas perahu dibikin aspal. Jadi normalnya memang loncat. Kecuali kalau sangat tinggi, perlu tangga. Di situ pasti disediakan tangga. Tapi tidak terlalu tinggi, yang sekiranya normal di situ orang akan loncat. Maka dihukumi itu normal. Di tempat seperti itu dihukumi normal. Yang tidak dianggap normal kalau itu berada di rumah. Nah, di rumah, dari tempat, ada tempat seperti itu kan tidak normal. Nah, itu artinya di sini. Jadi, normal atau tidak normal, dikembalikan kepada kebiasaan orang di tempat tersebut. Amasufun al-kibar, itu kan dikatakan, berarti yang dimaksud tadi sufun Sahira ya. Adapun perahu yang besar, ya mungkin yang perahu besar yang datarannya sangat tinggi. Falianahum yaf'aluna fiha sulaman kama guna. Karena biasanya kalau dataran yang tinggi yang biasanya itu ada di kapal-kapal yang besar, biasanya disediakan sulam, disediakan tangga. Artinya kalau tangganya tidak ada dari awal sholat, maka hukumnya kita katakan tidak sah. Ya, tapi kalau ada tangga, maka kita hukumi sah dan berjalan dengan tangga ketika itu adalah jalan yang normal. Faedah yang kelima, hikmatu. Takdiril masafa bisalasati mi'a zira'. Apa hikmahnya? Kok kita memberi batas tidak boleh antara imam dengan makmum, atau antara shaf dengan shaf yang satunya tidak boleh lebih daripada 300 dirham kan? Itu di luar masjid. Karena syarat itu khusus di luar masjid. Itu tidak berlaku dalam masjid. Kalau dalam masjid satu walaupun 100 kilo jaraknya tidak masalah, selama berada di dalam masjid. Jadi kalau di luar masjid jaraknya harus tidak lebih daripada 300 dirham atau 150 meter. Ini ketentuan 300 dirham atau 150 meter ini hikmahnya apa? Nah, yang dikatakan di sini, anna shautal imam indal jahr al-mu'tad yablughul ma'mum fiha ghaliban. Biasanya suara imam yang mengeraskan suaranya akan sampai ke tempat makmum yang berjarak dengan jarak seperti itu. Jadi normalnya suara imam dengan suara yang keras normalnya akan terdengar sampai jarak 150 meter. Sehingga diberi batas tidak boleh lebih daripada 150 meter. Yang keenam. Yustaratu fil waqif. Disyaratkan bagi orang yang waqif, yang berdiri. Ay ar-rabit. Yaitu sebagai penghubung kemarin. Ya, sebagai penghubung. Ini jika di luar masjid apa di dalam masjid? Di luar mas. Kalau di dalam masjid, apa harus makmum melihat imam? Harus. Kalau makmum tidak melihat imam, atau walaupun tidak melihat makmum yang lain yang melihat imam, tetap hukumnya sah sholatnya. Yang penting mengetahui gerakan imam. Syaratnya cuma dua kan gitu. Mengetahui gerakan imam sama apa? Makmum bisa berjalan ke tempat imam. Walaupun dengan jalan membelakangi kib, walaupun itu ya, walaupun itu aja syaratnya mudah ya. Kalau di dalam masjid mudah, tapi kalau di luar masjid disyaratkan harus makmum bisa berjalan ke tempat imam dengan jalan yang normal tanpa juga membelakangi kiblat, dan juga syaratnya makmum harus mengetahui gerakan imam, dan syarat yang ketiga makmum juga harus melihat imam atau melihat makmum yang lain yang melihat imam. Nah, ini membahas ini, syarat ini. Bagaimana syarat, kalau misalnya makmum melihat makmum yang lain yang melihat imam. Nah, maka kita hukumi atau kita namakan makmum yang melihat makmum yang lain yang melihat imam. Makmum yang melihat imam itu dinamakan ar-rabit, sebagai penghubung. Ya, sebagai pengikat antara makmum yang tidak melihat imam dengan imamnya. Yang mengikat antara keduanya adalah makmum yang melihat imam yang ada di antara keduanya. Jadi kalau misalnya di luar masjid terjadi seperti itu, makmum yang belakang ya, atau mungkin ya dipisah dengan tirai tabir, makmum bagian depan tentunya, kemudian ada di belakang tabir makmum-makmum yang lain yang di belakang tabir yang mereka tidak bisa melihat imam karena ada tirai, maka kita katakan boleh-boleh aja itu dilakukan dan sah jamaah mereka, tapi dengan syarat ada orang yang berdiri di sebelah tirai yang mana orang tersebut bisa melihat imam. Nah, nanti yang di belakang tirai, yang di belakang tabir bisa melihat kepada makmum tersebut. Nah, itu adalah penghubung. Ya. Jadi makmum yang di belakang tabir sah sholatnya dengan melihat makmum yang ada di sebelah tabir yang melihat imam. Ya, kalau Anda kata tidak ada orang itu, berarti makmum semuanya yang di belakang tabir tidak bisa melihat imam. Itu hukumnya tidak sah. Ya, seperti kita contohkan kemarin yang di musala-musala kadang-kadang kan seperti itu. ya, dipisah antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan dengan tabir, tapi jamaah perempuannya tidak bisa melihat imam di musola. Bukan di, kalau di masjid tidak menjadi masalah. Itu masalah kalau di musola. Musola beda hukumnya dengan masjid. Musola sama dengan rumah. Nah, itu muskilah. Ya, itu perlu diberitahu, artinya perlu ditegur, ya, untuk niat memberitahu mereka agar ibadah mereka sah, tidak sia-sia. Maka di sini berbicara tentang penghubung tadi. Ma'mum ar-rabit bainal ma'mum alladzi la yaral imam. Sebagai penghubung antara makmum yang tidak melihat imam. Wa bainahu, dan antara imam. An yakuna yaral imam. Nah, ini yustarat fil wajib, yani yustarat fil rabit. Disyaratkan bagi penghubung tersebut an yakuna yaral imam. Hendaknya penghubung itu bisa melihat imam. Kalau dia tidak melihat imam, dia sendiri butuh kepada penghubung. Butuh kepada wasilah perantara yang lain. Karena dia tidak melihat imam. Jadi harus penghubung itu orang yang melihat imam. Atau wahidan mimman ma'ahu. Atau dia melihat orang lain, satu orang mimman ma'ahu yang bersama imam. Atau dalam arti penghubung tadi, tidak melihat imam secara langsung. Tapi dia melihat makmum, yang makmumnya melihat imam. Jadi tidak masalah kalau penghubung tadi itu tidak melihat imam langsung, tapi dia melihat makmum yang melihat imam. Cukup. Jadi itu nyambung nantinya. Ya, ini artinya. Awahidan mimman ma'ahu fi bina'i. Qala al-Hisni, berkata Imam Hifni, wa muqtadahu. Berarti kesimpulannya, atau apa, berarti apa yang diucapkan tadi, menuntut istiratu qawnir rabit yas basiran. Berarti menunjukkan bahwasanya disyaratkan penghubung itu harus basiran. Harus orang yang bisa melihat dengan kedua matanya. Jadi harus bisa melihat dengan kedua. Jadi kalau penghubungnya orang yang tidak bisa melihat dengan matanya, atau dengan kata lain dengan orang buta, maka hukumnya tidak sah. Karena dia tidak melihat imam, tidak melihat juga makmum yang melihat imam. Padahal syaratnya tadi dikatakan harus yang melihat imam. Wa anahu idza kana fi dzulmah. Bagaimana kalau di saat gelap, penghubungnya itu pun juga tidak bisa? Karena apa? Karena gelap. Apa dianggap tidak sah juga? Karena tidak melihat imam, karena gelap. Wa anahu idza kana fi dzulmah bihaitsu tamna'uhu min ru'yatil imam, yang menghalangi suasana gelap tadi, menghalangi untuk melihat imam. Aw ahadin mimman ma'ahu, atau melihat makmum yang bersama imam yang lain, fi makanihi, di tempatnya, lam yasihha, maka hukumnya tidak sah. Jadi hukumnya tidak sah juga. Ya. Kalau tidak melihat imam atau tidak melihat makmum yang lain, walaupun sebabnya karena gelap, apalagi kalau karena dia buta. Yang ketujuh, ar-rabit kal imam, hukum penghubung itu kedudukannya sama dengan kedudukan imam. Kedudukannya seperti imam. Hatala yustaqaddum alaihi fil mawqif, sampai-sampai tidak boleh mendahulunya dalam tempat. Tidak boleh lebih maju daripada penghubung tersebut. Harus di belakangnya. Ya, karena itu kedudukannya sebagai imam. Karena dia penyambung antara dia dengan imam. Kalau dia mendahului penghubung tersebut dalam tempatnya, kan bisa jadi itu. Maka hukum sholatnya tidak sah. Sebagaimana kalau makmum mendahului imam dalam tempat. Wal ihram juga demikian, dalam takbiratul ihram. Tidak boleh mendahulinya. Sebagaimana makmum kalau mendahului imam dalam takbiratul ihram, maka sholatnya makmum tidak sah. Begitu juga kalau makmum mendahului makmum yang menjadi penghubung. Jadi makmum yang menjadi penghubung belum takbir, ini sudah takbir duluan. Maka hukumnya kita katakan tidak sah. Karena kedudukannya seperti kedudukan imam. Dalam takbiratul ihram, dalam tempat. Wala ba'sa bitaqaddum alaihi fil af'al. Wala ba'sa, dan tidak masalah. Bitaqaddum alaihi, dengan mendahuluinya. Fil af'ali, dalam gerakan sholat. Allala zalika fit tuhfah. Dan Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah memberi illah. Memberi sebab, artinya. Kenapa kok kita katakan boleh. Bikaunihi laisa bi imamin haqiqatan. Karena sebenarnya dia bukan imam sebenarnya, tapi hanya penghubung aja. Ini Ibn Hajar, tapi ya mungkin akan sebutkan nanti pendapatnya Imam Romli. Imam Romli mengatakan membahayakan. Ini dalam af'al. Tadi kan kita katakan dam. Hukumnya tidak boleh mendahului penghubung tadi dalam tempat dan juga dalam takbiratul ihram. Ya, bagaimana kalau dalam gerakan sholat? Ya, kalau makmum mendahului imam dengan dua rukun, mendahului dengan dua rukun ya. Kalau dengan satu rukun masih belum batal. Dengan dua rukun mendahului, maka hukumnya makmum akan menjadi batal. Jadi dua rukun sempurna. Bagaimana contohnya dua rukun? Makmum mendahului imam, makmum ruku, makmum itidal, makmum bergerak mau sujud dan keluar dari posisi itidal. Padahal imam masih berdiri, belum mulai ruku. Itu berarti makmum mendahului imamnya dengan dua rukun. Yaitu rukun apa? Rukun ruku dan juga rukun itidal. Ketika itu dihukumi batal. Kalau mendahului dengan dua rukun belum sempurna, tapi ruku terus itidal kemudian berhenti nunggu sampai imam ruku, tidak masalah. Karena itu mendahului imam dengan satu setengah rukun, yaitu ruku dan itidal separuh, karena belum keluar dari posisi itidal. Nah, tetap tapi hukumnya haram, tidak batal tapi tetap bahkan mendahului satu rukun aja haram. Imam ruku ya, kemudian imam makmum ruku padahal imam masih dalam posisi berdiri ya, dia nunggu di situ. Ini yang muktamad, walaupun juga ada yang mengatakan makruh, yang muktamad hukumnya juga haram. Walaupun tentunya sholatnya tidak dihukumi batal. Ya, ini hukum mendahului imam. Jadi kapan makmum mendahului imam dalam gerakan sholat batal? Kalau mendahulunya dengan dua rukun sempurna. Dua rukun sempurna ya. Dan contohnya sudah kita contohkan tadi. Nah, ini juga dikatakan, ini tadi dikatakan oleh Ibn Hajar, bahwasanya kalau misalnya makmum tadi mendahului penghubung dengan dua rukun sempurna, kata Ibn Hajar tadi dikatakan hukum sholatnya tidak masalah, tetap sah, karena sebenarnya dia bukan imam, dia hanya penghubung aja, bukan imam sesungguhnya, katanya Ibn Hajar. Tapi Imam Romli nanti akan dibaca, Imam Romli tetap mengatakan hukumnya tidak sah, karena kedudukannya seperti kedudukan imam. Qala, Ibn Hajar meneruskan. Qala, ini Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah meneruskan. Qala wa min sama, oleh karena itu. Wa min sama, oleh karena itu. Ittajaha jawazu, menjadi muktamad jawazu kaunihi imro'atan, bahwasanya boleh seorang penghubung tadi adalah seorang wanita, walaupun dia sebagai penghubung untuk makmum yang laki-laki. Ya, misalnya, jadi yang di belakang tabir itu laki-laki. Penghubungnya di sebelah tabir perempuan. Maka dikatakan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah tadi, hukumnya boleh dan sah. Ya, padahal, kalau kita katakan itu adalah sama aja dengan imam, boleh apa enggak? Nah, boleh. Ya, laki-laki bermakmum dengan imam. Berarti mestinya, bermakmum dengan perempuan. Mestinya, ya, tadi kalau kita katakan kedudukannya seperti imam, ya berarti mestinya tidak. Tidak sah sholatnya laki-laki yang di belakang tabir tersebut. Tapi kita katakan tadi, Ibn Hajar mengatakan sah. Karena itu sebenarnya bukan imam sesungguhnya. Katanya Ibn Hajar. Wa in kana man khalfahu rijalan. Walaupun yang di belakangnya adalah rijalan, laki-laki. Wa qiyasuhu. Berarti kalau kita kiaskan kepada masalah tersebut, jawazu kaunihi ummiyan. Berarti boleh. Penghubung itu seorang yang ummi. Siapa Umi? Hah? Yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya, itu dalam istilah bahasa. Tapi dalam istilah fikih beda. Oh. Jadi kita katakan dalam masalah, dalam istilah fikih, Umi itu yang tidak membaca Fatihah dengan benar. Tidak membaca huruf-huruf Fatihah dengan benar. Itu ummi. Ya, ha dibaca ha. Atau kebalikannya, ha dibaca ha. Sin dibaca shod. Mustaqim. Ya. Yang sin dibaca Ya, yang sin baca shod tadi. Yang shod sin. Apa contohnya? Si dibaca siratan. Siratal ladzina. Itu namanya ummi. Tidak bisa membaca Fatihah dengan benar. Huruf Fatihah dengan benar. Ya, itu ummi itu. Ummi ini kan hukumnya harus belajar. Dia punya waktu harus digunakan untuk belajar sampai bisa. Ya, jangan mugasir, jangan sudah tahu tidak bisa tapi tidak mau belajar. Ya, kalau dia sudah berusaha belajar, tapi masih belum bisa juga, maka hukum sholatnya tetap dianggap sah. Kecuali kalau dia teledor, tahu tidak bisa, tidak mau usaha, tidak mau belajar. Padahal dia ada harapan untuk bisa, untuk belajar, bisa. Jadi tidak mau belajar. Ya, ini hukum sholatnya selama itu juga dihukumi tidak sah. Sampai dia usaha. Kalau sampai dia mau usaha, mau belajar, maka ketika itu sah. Tapi kalau dia usaha, belajar, tapi masih belum bisa juga, hukum sholatnya tetap sah. Cuma tidak boleh menjadi imam. Itu aja. Tidak boleh menjadi imam. Jadi harus menjadi makmum kalau sholat. Tidak boleh jadi imam. Kalau jadi imam, nanti sholatnya yang makmum, yang di belakangnya, semuanya batal. Tidak sah. Kalau dia sih sah-sah aja. Tapi sholatnya makmum yang di belakang umi, itu hukumnya tidak sah. Nah, itu umi. Jadi kita katakan, berarti umi kan tidak sah menjadi imam. Bagaimana kalau umi menjadi penghubung? Yang menjadi penghubung antara makmum dengan imam adalah umiu, ya, bukan ibuku ya. Jadi dikatakan kiasuhu jawas. Berarti kalau dikiaskan kepada yang dibolehkan tadi imro'ah sebagai penghubung, padahal belakangnya adalah laki, berarti nunjukkan kalau misalnya penghubungnya itu adalah umi, berarti boleh kalau dikiaskan dengan masalah perempuan tadi. Kalau penghubungnya perempuan, dikiaskan dengan itu, maka boleh. Aw mimman yalzamuhul qadha, atau yang penghubung itu adalah orang yang wajib mengqadha salatnya, dan orang yang wajib mengqadha salatnya sama. Kalau salat tidak wajib, tidak boleh menjadi imam. Jadi orang yang salatnya wajib diulang, orang yang salatnya wajib diqadha, itu tidak boleh sholat berjamaah menjadi imam. Boleh sholat berjamaah, tapi harus menjadi makmum. Contohnya siapa yang wajib mengqadha? Kamu mukim. Mukim dalam arti sini maksudnya adalah tempat yang biasanya ada air. Itu maksudnya. Cuma biasanya orang yang mukim di suatu tempat biasanya ada air. Ya, tidak mungkin orang mukim di suatu tempat padahal tempat itu tidak ada airnya. Kira-kira mukim di situ enggak? Enggak. Karena air darurah dibutuhkan oleh manusia untuk banyak sekali manfaat. Jadi enggak mungkin orang-orang tinggal dalam satu tempat di padang pasir bikin rumah di situ. Enggak ada air, enggak ada sumber air, enggak ada sungai, enggak ada apa. Enggak mungkin. Ya biar kalau ada yang kayak gitu, ya mungkin aja orang gila tapi. Ya, orangnya mau mati, tidak mau minum, tidak mau apa. Nah, artinya berarti apa maksudnya? Mukim biasanya orang itu di tempat yang biasanya ada air. Dan kalau misalnya dia mukim, atau biasanya dia kalau tinggalnya di tempat yang biasanya ada air, suatu waktu tidak ada air, dia tayamum, suatu waktu mungkin, suatu waktu kering sumurnya, suatu waktu PDAM-nya mati, rusak, dan seterusnya. Kemudian dia terpaksa tayamum, maka sholatnya dia ketika itu harus diulang, ya, atau harus diqadha. Ya, kalau berarti sholatnya harus diqadha, tidak boleh menjadi imam. Itu kaidah. Jadi kalau misalnya semuanya pondok, semuanya tayamum, karena suatu waktu tidak ada, tidak boleh sholat berjamaah semuanya. Sendiri-sendiri semua, karena semuanya harus mengulang sholatnya. Bagaimana kalau misalnya orang yang menjadi penghubung ini orang yang wajib mengulangi sholatnya, seperti tayamum tadi yang wajib mengulang sholatnya. Ya, kamu kim, kamu tayamim. Ini mungkin tayamum sini tayamum karena sakit yang dalam keadaan tertentu wajib mengulang, walaupun dalam keadaan yang lain tidak wajib mengulang. Tidak perlu disebutkan penjelasannya, kalau disebutkan panjang lebar sampai akhir daras bab tayamum akhirnya kan. Nah, intinya kalau misalnya penghubung itu orang yang wajib mengulang sholatnya atau mengqadha sholatnya, kalau kita kiaskan kepada perempuan tadi yang menjadi penghubung, sah. maka berarti hukumnya juga sah. Wa khalafal Jamal ar-Ramli. Tapi Imam Ramli berbeda pendapatnya dengan Imam Ibn Hajar. Fa'atamada, maka Imam Ramli mengatakan annahu yadur at-taqaddum fil af'al. Bahwasanya tidak sah kalau dia mendahului penghubung tadi itu. Fil af'al af'ali sholah. Dalam gerakan sholat. Ya, tadi kita katakan Imam Ibn Hajar tidak masalah kan. Karena dia sesungguhnya bukan imam. Tapi Imam Ramli mengatakan batal. Tidak boleh dia mendahului. Jadi kalau misalnya dia mendahului penghubungnya dengan dua rukun sempurna tadi. Walaupun sebenarnya dia tidak mendahului imam yang sebenarnya yang di depan. Tetap dihukumi batal menurut Imam Ramli. Tapi sah menurut Imam Ibn Hajar. Tapi sah menurut Imam Hajar kalau tidak mendahului imam yang sesungguhnya dengan dua rukun. Ya, juga demikian dikatakan oleh Imam Ramli, wa adam jawazil kaunihi imra'atan. Ya, begitu juga Imam Ramli mengatakan tidak boleh penghubungnya itu adalah perempuan kalau di belakangnya laki. Kalau dia menjadi penghubung untuk laki-laki, tidak boleh. Sebagaimana laki-laki tidak boleh bermakmum dengan wanita, tidak sah. Maka juga demikian, penghubungnya laki-laki tidak boleh perempuan. Menurut Imam Ramli. Lihairi nisa, untuk selain perempuan. Kenapa tidak dikatakan lirijal? Kok lihairi nisa, untuk selain perempuan? Biar juga masuk orang yang khunsah muskil. Khunsah muskil, yang tidak jelas jenis kelaminnya apa perempuan apa laki. Ya, ini kan hukumnya dalam sholat berjamaah seperti hukumnya laki lah. Ya bukan seperti hukumnya laki-laki, diberi hukum yang lebih berat. Yang mana yang lebih berat? Jadi kalau dia sholat dengan laki-laki, ya dia hukum yang lebih berat bagi dia tentunya kalau dia dihukumi perempuan. Nah, jadi khunsah muskil tidak boleh jadi imam untuk laki-laki. Karena bisa jadi dia adalah perempuan. Dan juga khunsah muskil tidak boleh jadi imam untuk khunsah muskil yang sepertinya. Karena bisa jadi imamnya laki-laki. Makmumnya bisa jadi perempuan. Kalau makmumnya laki-laki juga ya tidak masalah. Bisa jadi khunsah muskil sama khunsah muskil. Bisa jadi imamnya perempuan, makmumnya laki, maka tidak sah. Ya, kalau khunsah muskil bermakmum dengan wanita, maka hukumnya tidak sah juga, karena bisa jadi dia laki. Kalau khunsah muskil menjadi imam untuk perempuan, baru sah. Jadi hanya satu-satunya dia bisa jadi imam untuk perempuan. Tidak bisa jadi imam untuk laki-laki, tidak bisa jadi imam untuk khunsah muskil yang lain. Hanya bisa jadi imam untuk perempuan. Kalau untuk perempuan sah, karena kalau dia perempuan, dia tetap perempuan dengan perempuan. Ya, maka dikatakan di sini, wa adam jawaz kaunihi imra'ah li ghairi nisa. Tidak boleh penghubung itu seorang wanita yang menjadi penghubung untuk selain wanita. Selain wanita, jadi penghubung untuk laki-laki atau penghubung untuk khunsah muskil. Wa kiasu. Dan kiasnya juga, kalau dia kiaskan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ramli, adamul iktifa bil ummi berarti. Berarti kita samakan juga yang tadi. Berarti kita katakan tidak sah juga penghubungnya seorang ummi. Wa man yalzamuhul qadha, atau orang yang wajib mengqadha salatnya. Jadi itulah perbedaan antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Jadi ala kulli hal ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan umatku merupakan satu rahmah. Jadi suatu waktu kalian tidak bisa mengikuti pendapatnya Ibn Hajar, masih ada pendapatnya Imam Ram. Atau sebaliknya, bisa juga mengikuti pendapatnya Ibn Hajar. Yang selanjutnya. Min syurutil jamaah. Anna yakunal imamu ma'muman. Termasuk di antara syarat sahnya sholat berjamaah. Anna yakunal imamu ma'muman. Imam tidak boleh menjadi makmum. Jadi kalau yang sudah jadi makmum tidak boleh jadi imam. Gimana dia jadi imam? Dia sendiri ngikuti orang. Kok mau jadi imam? Ya, jadi kita katakan tidak sah. Jadi mungkin kalau masalah, ya kalau mungkin orangnya anak jadi imam ya. itu jadi makmum mana? Nah, itu yang ketiga, itu jadi makmumnya makmum mana? Kan tidak mungkin. Tidak ada orang jelas-jelas artinya dengan sengaja bermakmum dengan jelas-jelas orang itu menjadi makmum. Mungkin tidak ada. Ada. Kalau ada hampir kiamat. Ya, jarang. Nah, ini mungkin maksudnya ini bisa jadi kalau orang ragu. Jadi dia tidak tahu. Mana yang imam ini ya? Apa ini kan bisa jadi. Bisa jadi ya nih. Yang imam yang mana? Ya, maka kalau ketika itu ragu, dia kemudian menentukan seenaknya sendiri. Oh, berarti ini aja imam. Ternyata salah. Dan ternyata itu adalah maka hukum sholatnya kita hukumi tidak sah. Jadi harus jelas. Karena harus jelas dan harus juga dia makmum dengan imam. Bukan dengan makmum ya. Kecuali kalau dulu tadinya makmum tapi sekarang tidak, yaitu masbuk. Ketika masbuk menambah rokaatnya, kadang-kadang ada orang yang terlambat bermakmum dengan masbuk. Tidak masalah, walaupun tetap dikatakan makruh sebagian kan, tapi tidak masalah. Kenapa? Karena sekarang ketika itu dia dianggap sholatnya makmum pada ketika itu. Dianggap sholat sendiri, bukan dianggap sholat makmum. Sehingga boleh aja seseorang yang lain bermakmum dengannya. Nah, ini selama dia menjadi makmum, ketika itu juga dia tidak boleh menjadi imam. Ini syarat. Yang pertama, latasihul gudwa. Nah, ini kama guna. Fima idha sakkal makmum fil imam anahu muqtadin awla. Tidak sah berjamaah jika makmumnya ragu. Ragu dalam apa? Dalam menentukan imamnya. Yang mana imamnya? Anahu muqtadin awla. Apakah dia itu makmum atau tidak? Ini makmum apa imam? Ini makmum atau imam? Walau tabayyana lahu ba'da zalika annahu imam, bahkan walaupun kemudian menjadi jelas orang yang diikutinya ini ternyata dia adalah seorang imam, karena harus jelas ketika dia bermakmum. Jadi ketika dia bermakmum harus jelas, oh ini imam jelas. Jadi ketika takbir dia masih belum jelas, mungkin ini tahu-tahu betul-betul imam, tetap dianggap tidak karena ketika takbir masih belum jelas. Jadi ketika takbir harus jelas yang mana yang makmum, yang mana yang imam. Walau tabayyana lahu ba'da dzalika annahu imam. Wa suratu dzalika, dan contoh ya, masalah tersebut. Idza tada bi ahadits shahsain, jika dia mau bermakmum dengan salah satu daripada dua orang. Mutasawiyan fil mauqif, yang mana dua orang itu sholatnya sejajar dalam tempat, tidak yang satu ya lebih maju daripada yang lainnya, sehingga tidak ketahuan yang mana yang menjadi imam. Kalau dia yang satu lebih maju kan jelas, oh ini imamnya jelas sudah. Ya, ini enggak sejajar sholatnya. Jadi kita enggak tahu. Kalau kita mau nunggu ruku nanti takut ketinggalan. Kalau ruku kan ketahuan, oh ini dulu yang bergerak, ini dulu yang ruku. Tapi ketinggalan nantinya, takut. Maka kita hukumi tidak sah kalau belum jelas. Tetap harus dia jelas. Sampai jelas baru dia boleh bermakmum dengan salah satunya. Kalau belum jelas dia tidak boleh bermakmum. Ya, ilmogih mu'tagidan ana manik tadabihi wal imam. Kemudian dia meyakini bahwasanya salah satu di antara keduanya itu imam. Suma ba'da dzalika tara'a lahu syak. Kemudian dia ragu. Apa betul ini imam ya? Fi kaunihi imaman aw ma'muman fala tasihul gudwah, maka tidak sah al gudwah jamaahnya. Walau tabayyana lahu ba'da dzalika annahu imam. Walaupun kemudian menjadi jelas setelah itu bahwasanya dia adalah lakin mahallahu kama fi ibn Qasim. Tapi ya, katanya Ibn Qasim itu adalah kalau tola zamanu taraddud, kalau lama ragunya, aw madha ma'ahu ruknun, atau berlalu satu rukun semenjak dia ragu. Nah, itu yang dianggap batal sholatnya. Ini yang masalah ini, masalah kalau dia ragu di tengah-tengah sholat, bukan ketika takbir. Tetap kita katakan ketika takbir harus jelas. Nah, cuma andai kata dia melihat dua orang sholat, kemudian dia anggap salah satunya imam. Oh, ini imam, menurut dia. Ini imam, menurut dia kan jelas dia imam. Dia takbir, baca fatihah. Di tengah-tengah sholat dia ragu. Ini imam betul apa enggak ya? Imam betul ragu. Maka kalau dia ragu di tengah-tengah sholat, maka hukum sholatnya menjadi tidak sah. Ya, kalau dia misalnya tidak ada keraguan, langsung menentukan, oh ini jelas ini imamnya. Karena ini adalah guru, yang satunya murid, tidak mungkin kan. Ya, wah ini jelas imamnya. Dia makmum jelas, sampai salam pun jelas, tidak ada keraguan. Maka sholatnya sah, tidak ada masalah. Tapi ini masalah, ini apa betul? Ini sudah takbir, apa betul ini imam? Apa bukan imam atau gimana? Ragu. Ya, kemudian hilang ragunya, apalagi kalau ragu terus sampai salam ya. Misalnya hilang ragunya dan kemudian ketika salam menjadi jelas kalau dia adalah seorang imam, tetap hukumnya tidak, karena apa? Karena dia sudah ragu. Nah, tapi Ibn Qasim menambah, katanya Ibn Qasim itu ragunya kalau lama. Ragunya kalau lama dalam arti cukup untuk membaca subhanallah atau satu rukun, yaitu paling pendeknya rukun membaca subhanallah. Kalau langsung ragu, langsung hilang, maka hukumnya tidak batal kalau langsung. Yang kedua, la ra'a shakhsun rajulain yusallian, andai kata seseorang melihat dua orang laki-laki yang sedang sholat, wa taraddad, kemudian dia menjadi ragu. Syakka ini taraddad. Dan dia ragu fi ayyihima al-imam, siapa yang menjadi imam di antara dua orang yang sholat tersebut. Lam yasiha iktida'uhu bi wahidin minhuma, tidak sah dia bermakmum dengan salah satunya. Ya, ini seperti kita jelaskan tadi. Ketika takbir sudah harus jelas yang mana yang imam. Maka kalau belum jelas menurut dia mana yang imam, maka tidak boleh dia takbir bermakmum dengan salah satunya. Wa in dannahu al-imama bil ijtihad inda Ibn Hajar. Bahkan menurut Ibn Hajar, walaupun dia ijtihad, kemudian dengan ijtihad dia menentukan bahwasanya yang menjadi imam si fulan ini, yang sebelah kanan ini misalnya. Dengan ijtihadnya dia, apa ijtihad? Mencari tanda. Talabul kharina. Cari tanda. Coba cari tanda. Ya tanda mungkin keadaannya ya. Mungkin oh ini seperti tadi Anda katakan. Oh ini gurunya. Berarti ini tandanya imam. Oh, ini makmum. Karena ini muridnya. Misal. Ya, atau tanda yang lain apa. Oh ini lebih tua. Ini lebih muda. Biasanya yang lebih tua mungkin. Atau apa aja tanda-tanda yang menunjukkan. Ya, kalau yang satunya imam, yang satunya makmum, menurut dia. Katanya Ibn Hajar tetap kalau cuma tanda-tanda aja, tidak pasti artinya. Dianggap tidak sah, walaupun dengan ijtihad. Katanya Ibn Hajar, harus jelas dan pasti. Tidak pakai ijtihad, pasti. Nah, itu Ibn Hajar mengatakan. Berarti selain Ibn Hajar, kalau dia ijtihad, boleh. Yang penting, ijtihadnya sesuai dengan kenyataan. Ijtihad, oh ini dengan ijtihad dia menentukan, oh ini imamnya. Dan kemudian kenyataannya memang betul-betul benar ijtihadnya. Itu sah, kalau ternyata ijtihadnya salah, ya jelas lah. Ibrota bil ijtihad al-bayyin khata'u. Itu kalau tidak. Tidak dianggap ijtihad yang jelas-jelas menjadi salah. Kalau ijtihad salah, maka hukum ijtihadnya sia-sia tidak dianggap. Wa kasyaf fi kaunihi ma'mum syak fi annahu hal tazahmul i'adah aw la. Sebagaimana harus jelas ketika kalian bermakmum dengan salah satu di antara mereka, harus jelas kalau dia benar-benar imam, maka juga harus jelas kalau dia itu benar-benar orang yang tidak wajib mengqadha salatnya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, harus imam itu orang yang tidak wajib mengqadha. Kalau dia orang yang wajib mengqadha salatnya, tidak sah menjadi imam dan tidak boleh bermakmum dengannya. Nah, bagaimana kalau ragu? Hukumnya sama dengan tadi. Sama dengan ragu apa ini imam apa enggak. Kalau dia ragu apa ini imam ini, biar jelas imamnya. Cuma apa ini imam wajib mengulangi sholatnya atau tidak. Misalnya imamnya tayamum. Nanti enggak tahu ini tayamum yang wajib mengulang sholat atau tidak. Kalau nanti ragu, maka tidak boleh bermakmum. Sampai menjadi jelas. Bahkan walaupun dengan ijtihad menurut Ibn Hajar, wala yasihu talam ta'liq wala yasihu iktida biman talzamul i'adah, dan tidak sah bermakmum dengan seseorang talzamul i'adah yang wajib mengulang salatnya, kamu tayammimin libatin, seperti orang yang tayamum karena sebab dingin. Orang yang tayamum karena sebab kedinginan, maka hukumnya wajib mengulang salatnya. Yang ketiga, ra'a jama'atan, dia melihat sekelompok orang, yusallun, mereka sedang salat, fadhanna annahum muqtadun bi imam, maka orang yang melihat itu menyangka annahum muqtadun, bahasanya mereka itu bermakmum bi imamin dengan imam. Jadi mereka masuk masjid misalnya, masuk musala atau masjid, dia melihat sekelompok orang sedang Dan mereka menyangka mereka itu orang-orang yang bermakmum dengan imam. Walam yadri ayyuhum huwa. Cuma dia tidak tahu siapa imamnya. Walam yadri ayyuhum huwa. Huwa ini al-imam. Yang mana yang menjadi imam itu tidak tahu. Yang penting sekelompok orang sholat. Dan mereka sholatnya berjamaah. Tapi dia tidak tahu yang mana yang menjadi. Fasallama ahum. Jadi ikut aja bersama mereka. Walaupun di saat itu dia tidak tahu, tidak pasti yang mana menjadi imam. Sumatabayan annahum munfaridun. Bahkan ternyata menjadi jelas kalau mereka sebenarnya sholatnya sendiri-sendiri. Hukumnya wajibatil i'adah, wajib mengulang sholat. Qalahur Rumi, sebagaimana dikatakan oleh imam. Yang keempat, mahal adam wujubi ta'yinil imam di dalam tata'addat al-a'imah. Hukum wajib, hukum tidak wajib menentukan imam itu jika imamnya tidak lebih dari satu. Nah, ini pembahasan kembali kepada niat. Atau mungkin juga sebenarnya sudah kita singgung pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bahwasanya menentukan imam itu tidak harus. Ya. Intinya apa harus? Mana usalli fardhat dhuhri arba'a raka'atin mustaqbila kiblati ma'muman li Zaidin, ma'muman lil ustada fulana, apa wajib menentukan? Tidak. Intik cukup ma'muman lillahi ta'ala sudah sah, walaupun tidak menentukan siapa imam. Kalau intik tentukan ma'muman li Zaidin, ternyata imamnya Amr, hukumnya tidak. Lebih baik jangan ditentukan, daripada ditentukan salah nanti tidak sah, lebih baik jangan usah ditentukan. Ya, jadi tidak wajib. Kenapa tidak usah ditentukan lebih baik? Kan tidak wajib. Kalau ditentukan ternyata salah. Iya kalau betul. Kalau ternyata salah, nanti tidak sah sholatnya. Dan nanti tidak wajib menentukan. Nah, itu tidak wajib menentukan imam kalau imamnya hanya satu. Yang menjadi imam. Artinya jamaah satu aja. Satu jamaah satu. Tapi kalau situ ada orang yang sholat berjamaah, menjadi imam. Kadang-kadang kan begitu. Ya, di masjid itu kadang-kadang bukan jamaah yang pertama. Tapi jamaah yang selanjutnya orang datang itu. Khususnya di jalan-jalan itu. Jadi rombongan mobil datang, ini sholat sendiri, jamaah sendiri, ini jamaah sendiri. Kadang-kadang mereka berdekatan. Jadi mau sholat bermakmum dengan mereka. Jadi harus tentukan bermakmum dengan yang mana, kelompok ini apa kelompok ini. Nah, di sini itu wajib menentukan imamnya. Kalau tadi kita katakan tidak wajib menentukan imam kalau imamnya hanya satu. Kalau berjamaah satu, hanya ada satu jamaah. Tapi kalau situ ada dua, tiga jamaah, maka inti harus menentukan. Inti makmum dengan yang mana. Nah, inti artinya. Walaupun menentukan imam tidak harus menyebut namanya. Menentukan imam di sini dengan isyarat. Dengan memberi isyarat. Ya, anda mau makmum dengan ini dalam hati. Walaupun isyarat itu tentunya dengan hati. Nah, ini di dalam mahal. Jadi ke hukum tidak wajib menentukan imam. Itu kalau imamnya tidak lebih dari satu. Fa'inta adadad, kalau imamnya lebih dari satu, wajib ta'yin wahidin, harus yang menentukan satu di antara mereka. Kama fi Qalyubi wal Bujairimi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qalyubi dan Imam Bujairimi. Ya, nanti akan disebutkan al-ummi itu. Min surutil jamaah, an la yakunal imamu ummiyan. Termasuk syarat sahnya jamaah, imamnya tidak boleh ummi. Fawaid, sabah. Yang ke-8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an inni shahidtu Malikan wa qad su'ila an 48 mas'alatan. Fa qala fi 32 minha la adri. Imam Syafi'i yang bercerita. Imam Syafi'i tidak lain adalah murid daripada Imam Malik. dan Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik semenjak kecil. Ya, semenjak kecil sudah belajar dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i ketika pertama kali datang ke majelisnya Imam Malik, sedangkan Imam Malik ketika itu sedang mengajarkan kepada orang-orang hadis-hadis, meriwayatkan kepada mereka hadis-hadis Nabi SAW. Maka Imam Syafi'i duduk di belakang. Duduk di belakang. Di saat Imam Malik meriwayatkan hadis-hadisnya kepada mereka, Imam Malik ini memperhatikan Imam Syafi'i di belakang. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini bermain-main dengan tangannya. Ketika itu di majelis. Padahal Imam Malik majelisnya adalah majelis haibah. Tidak ada orang yang berani softa di situ. Tidak ada yang berani ketawa. Tidak ada yang berani itu Imam Malik. Jadi ketika melihat ada anak yang kecil yang tidak lain Imam Syafi'i duduk di belakang, bermain-main dengan jari-jarinya di tangannya begini. Perhatikan sampai akhir majelis. Selesai bubar, ya, dipanggil itu anak. Ta'al. Ini pertama kali Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik. Nah, ditanya siapa namanya. Ana Muhammad bin Idris Syafi'i. Ya, min Bani Abdul Muttalib. Kalau Nabi min Bani Hashim, Imam Syafi'i min Bani Abdul Talib. Yang dua-duanya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib termasuk mereka yang tidak boleh menerima zakat. Jadi dari suku Quraisy, Imam Syafi'i termasuk orang Arab. Maka di situ Imam Malik setelah bertanya kepada Imam Syafi'i namanya, dia bertanya kepada Imam Syafi'i, kenapa ente main-main dengan tangan ente? Padahal ana sedang mengajar, sedang meriwayatkan hadis. Maka Imam Syafi'i menjawab, sekecil, sebenarnya aku tidak bermain-main. Aku hanya menulis apa yang kamu ucapkan di tangan kiri ana dengan jari tangan kanan. Jadi tulis. Tidak ada pulpen, tidak ada buku ya. Tulis. Ya kalau anak kecil ngomong gitu kan softo itu. Itu mau softo, katanya Imam Malik. Yang benar, kasarnya gitu. Ya benar, anak nulis. Masa nulis tidak pakai pulpen, tidak pakai buku. Katanya Imam Syafi'i, kalau ente mau, ana mau riwayatkan hadis yang ente sampaikan dari awal sampai akhir. Coba. Dan diriwayatkan dari awal dengan sanad-sanadnya sesuai dengan yang disebutkan oleh Imam Malik sampai akhir hadis. Akhirnya kagum Imam Malik. Disitulah Imam Syafi'i mengatakan, ya, inna ara laka sya'an. Ana melihat ente tanda-tanda kebesaran. Ittaqillah ya Muhammad. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu akan menjadi orang besar. Disitulah kemudian Imam Syafi'i terus belajar kepada Imam Malik. Jangan sampai yang hafal dengan muwatta'nya Imam Malik, hadis-hadisnya Imam Malik itu yang beliau kumpulkan dalam satu kitab, hadis muwatta', dan itu hadis pertama yang dikumpulkan. Hadis kan banyak, hadis Tirmidzi, Muslim, Nasa'i, Ibn Majah, dan seterusnya. Pertama yang mengumpulkan hadis Imam Malik. Dikumpulkan dalam satu kitab. Yaitu kitab Muwatta'. Ya, itu dihafal oleh Imam Syafi'i umurnya masih belum 7 tahun. Masih 7 tahun sudah hafal kitab Muwatta'. Kita umur berapa ini? Tidak hafal apa-apa. Kalau mereka dikatakan menghafal Muwatta', Bukhari, hadis arba'in lah yang sekian-sekian hadis itu, mereka menghafal dengan sanad-sanadnya ya. Anfulan-anfulan-anfulan kita pun menghafal hadis. Kalau kita wana hafal 3-4 hadis, 10 hadis. Belum tentu kita menghafalnya dengan sanadnya. Sanad sahabatnya aja kita lupa sudah. Apalagi sanad-sanad anfulan-anfulan sampai sahabat. Langsung sahabatnya kita tidak pernah perhatian kan. Mungkin saya jarang yang perhatian, yang lupa. Ya, Kadang-kadang jangankan sanadnya, rawinya daripada sahabat, kadang-kadang hadisnya pun separuh-separuh hafalnya. Sudah separuh-separuh, kadang-kadang diartikan seenaknya lagi. Tidak karuan kan gitu. Sudah lafadznya kadang tidak sama. Lafadznya tidak sama dengan hadis yang sebenarnya. Ya, juga kemudian pun itu masih separuh-separuh. Habis itu masih diartikan sendiri lagi. Apalagi mau menghafal ya, riwayat sanadnya. Itu dihafal dalam umur yang masih muda belia. Masih 7 tahun umurnya. Umur 10 tahun hafal Al-Quran. Umur 10 tahun Imam Malik hafal Al-Quran. Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Ya, jadi tidak heran umur 14 tahun. Guru-gurunya Imam Syafi'i termasuk Imam Malik. Mengatakan kepada beliau. Sekarang sudah kamu pantas untuk berfatwa dan menjadi mufti. 14 tahun. Seperti sekarang anak 14 tahun masih main-main aja. 14 tahun jadi mufti Imam Syafi'i. Ya, itulah yang kita katakan ketika Imam Malik suatu waktu ditanya tentang satu masalah oleh seseorang. Yang mana masalah tersebut. Dia membeli burung dari seseorang. Kemudian penjualnya mengatakan bahwasanya burungnya itu selalu bunyi. Sampai sumpah penjualnya. Kalau tidak selalu bunyi, istri anak-anak cerai. Itu kan biasa orang Arab. Ya, kalau sumpah-sumpah dengan cerai. Kalau anak bohong, istri anak-anak cerai. Itu biasa. Kalau anak gila, istri anak cerai. Sumpahnya dengan cerai. Jadi kalau anak... Ya, kalau burung anak yang anak jual sama ente tidak selalu bunyi. Anak punya istri tertarik pembelinya. Oh, selalu bunyi terus, bunyi terus. Itu bunyi terus. Maka kita katakan ketika itu dibeli sama si pembeli tersebut yang tertarik. Ya, dengan kata-katanya itu. Ternyata setelah dibawa ke rumah. Tidak bunyi terus, tidak bunyi selalu, tidak. Kadang berhenti juga seperti sekarang. Kadang berhenti juga. Jadi, dia mau mengembalikan kepada penjualnya. Anak mau kembalikan burung anak. Burung yang anak beli. Nanti bohong sama anak. Nanti bilang bunyi terus. Maka, dikatakan oleh Imam Malik. Betul. Ditanya. Betul. Burung yang kamu jual kepada si fulan itu tidak selalu bunyi. Memang burung anak tidak selalu bunyi. Tapi itu kenapa kau katakan selalu bunyi? Berarti nanti tercerai istri nanti. Dan nanti harus mengembalikan uangnya kepada pulang. Dan burung itu dikembalikan. Ya, pulang. Tak tahu Imam Syafi'i ketika itu berada di situ. Dan dia mengatakan kepada gurunya Imam Malik. Kalau pendapat anak sih, anak punya pendapat yang lain. Apa pendapatnya ente? Kalau pendapat anak kira ditanyakan terlebih dahulu. Burungnya itu lebih banyak bunyinya apa lebih banyak diamnya? Kalau lebih banyak diam bunyinya tidak tercerai istrinya. Kok bisa ente ngambil kesimpulan seperti itu? Ya, ente kan meriwayatkan hadis kepada anak. Yang mana yang diriwayatkan hadis itu kepada anak menceritakan tentang seorang wanita. Yang mana seorang wanita tersebut dilamar oleh dua orang. Abu Jaham dengan satu orang lagi siapa? Muawiyah, Abu Muawiyah. Yang mana Nabi SAW ketika itu dimintai sarannya. Siapa? Abu Jaham dengan Muawiyah ya. Salah satunya kata Nabi SAW. Itu la yada'ul aso an atikihi. Tidak pernah dia menaruh aso tongkatnya an atikihi ditaruh dilepas artinya dilepas dari pundaknya. Tidak pernah. Ya kinaya. Kinaya an kasrati safar. Kinaya dia itu sangat sering berpergian. Sampai-sampai tongkatnya itu, kalau pergi kan dia bawa. Sampai-sampai terus-terusan dibawa. Tapi Nabi Sosam ketika itu berkata kepada wanita kalau dia itu adalah yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Kira-kira orang itu pernah apa tidak meletakkan pundaknya? Ya pasti. Artinya musafir itu kan tidak pasti pulang ke rumah. lama. Cuma karena seringnya dia berpergian sampai seakan-akan tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bundanya. Ya, kinaya. Maka anak juga katakan seperti itu. Jadi istrinya tidak tercerai kalau burungnya itu lebih banyak bunyinya. Walaupun dia mengatakan selalu bunyi. Ya maksudnya selalu bunyi karena sering. Karena seringnya bunyi. Maka Imam Malik kagum ketika itu. Dengan pemikiran Imam Syafi'i. Dan kemudian dia menarik lagi fatwanya, ucapannya. Mulai saat itulah ya Imam Syafi'i itulah diizinkan untuk berfatwa oleh Imam Malik. Ana laka antuti. Sekarang kamu pantas untuk berfatwa, katanya Imam Malik. Ya, maka ya Imam Syafi'i mengajar, berfatwa semenjak itu. Bahkan suatu waktu Imam Malik pernah masuk Masjidil Haram. Di saat masuk Masjidil Haram, tahu-tahu dia melihat Imam Syafi'i yang sedang mengajar di halaqahnya. Dan Imam Malik mendengarkan pengajaran Imam Syafi'i. Ya, ingin tahu bagaimana Imam Syafi'i mengajar. Dari balik dinding. Mendengar. Karena kalau dia datang melihat Imam Syafi'i kan. Pasti Imam Syafi'i tidak enak ada gurunya datang. Jadi didengar dari balik dinding. Didengarkan. Ternyata kagum. Ya, pengajaran dan ilmunya Imam Syafi'i itu sangat luas. Membuat kagum gurunya sendiri Imam Malik. Dari kagumnya sampai dia tulis di tembok masjid. Man aradal ilm an-nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang ingin ilmu yang bagus, ambillah ilmu tersebut daripada Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i. Ditulis di tembok Masjidil Haram itu. Kemudian dia pergi. Selesai ngajar, Imam Syafi'i keluar dari masjid, dia melihat tulisan itu. Man aradal ilm an-nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Ditulis sama Imam Syafi'i di bawahnya. Wa kaifa la yakunu zalik? Syekhu Imam Malik. Bagaimana tidak menjadi seperti itu? Gurunya adalah Imam Malik. Ini Imam Syafi'i. Ikatan hubungannya sangat baik dengan Imam Malik. Sampai-sampai Imam Malik itu menghormati Imam Syafi'i. Dengan mengundangnya ke rumahnya, memberikan jamuan. Bahkan tatkala mau makan, disunahkan kita akan mencuci tangan. Itu Imam Malik sendiri yang menuangkan ya, air untuk bercuci tangannya Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i dari tawadhu tidak mau. Ya, maka Imam Malik mengatakan, kalau temanmu memberikan kehormatan, kemuliaan kepadamu, terimalah. Jangan ditolak. Ya, kemudian terpaksa Imam Syafi'i menerima. Dituangkan sendiri untuk mencuci tangannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tawadhu-nya Imam Malik menunjukkan bagaimana Imam Malik tawadhu walaupun dengan muridnya. Ya, dengan muridnya sendiri tawadu. Apalagi dengan orang lah. Dengan orang lain. Nah, Imam Syafi'i bercerita. Di sini Imam Syafi'i bercerita. Ini sahibtu malikan. Aku pernah melihat Imam Malik. Waqad su'ila an samanin wa arba'in. Dan Imam Malik ditanya tentang 48 mas'alatan. 48 mas'alah. Pertanyaan. Faqala fisnatan wa salasina minha. Imam Malik berkata dalam 32 pertanyaan di antaranya la adri. Dia menjawabnya dengan kata atau dengan jawaban lah. Karena tidak tahu. Imam Malik ini mengatakan la adri. 32 itu mengatakan la adri. Berarti yang dijawab berapa? 16. Jadi yang dijawab hanya 16 soal. 16 pertanyaan. Yang tidak dijawab jauh lebih banyak. 32 mengatakan ana tidak tahu itu. Kalau yang ini hukumnya ini. Kalau yang ini tidak tahu, oh tidak tahu. Artinya betul-betul menunjukkan bagaimana sangat hati-hatinya Imam Malik, waroknya Imam Malik, takwanya dan takutnya dia sembarangan dalam berfatwa. Dan bisa dijadikan untuk menjadi contoh bagi yang lainnya. Imam Malik sudah ilmunya luar biasa sebagai contoh kepada ulama yang lainnya. Agar jangan sembrono dalam berfatwa. Dan Ibni Al-Mas'ud. Wa Ibni Abbasin radhiyallahu anhum berkata Ibni Mas'ud. Ibn Abbas, semoga Allah meridai mereka semuanya. Man afta an kulli ma yus'al, barang siapa yang memberikan fatwa an kulli ma yus'al, dalam setiap pertanyaan yang ditanyakan semuanya dijawab, semuanya dijawab, bahwa majnun, berarti dia adalah orang. Bagaimana hukum jamaah bagi orang yang buta? Assalamualaikum. Ya, kita katakan sah saja. Ya, kalau kita katakan orang yang buta tidak sah bermakmum karena tidak bisa melihat imam, atau makmumnya tidak bisa melihat imam, akhirnya orang yang buta tidak bisa sholat ber. Nah, padahal di antara sahabat radhiyallahu anhum ada sahabat-sahabat yang buta, termasuk Abdullah bin Ummi Maktum, tapi beliau sendiri sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bermakmum, bukan menjadi imam. Kalau jadi imam kan jelas bermakmum. Jadi kalau orang buta ya tidak masalah. Yang penting syarat yang lain ada. Assalamualaikum. Ustaz, apakah Anda mau tanya bagaimana hukumnya ketika kita duduk tasyahud akhir? Duduknya itu agak maju daripada makmum yang satu saf sama kita. Disebabkan saf yang sempit sehingga safnya enggak rata dengan yang lain. Apakah kita masih mendapatkan pahalanya sholat berjamaah atau tidak? Ketika duduk tasahud tidak sejajar dengan makmum yang di sebelahnya. Ya, kalau mungkin karena ada uzur, enggak masalah. Karena ada uzur enggak memungkinkan ketika itu untuk sejajar karena sempit, betul-betul sesak, ya tetap dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tapi kalau itu dilakukan dengan sengaja, tanpa ada uzur, tanpa ada sebab, maka dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Bukan dari awal sampai akhir, tapi di saat itu aja. Di saat dia lebih maju daripada imam, yaitu ketika tasahud. Sebagaimana yang ditanyakan di sini, ketika saat tasahud aja, dia mendahului ya, makmum yang lain. Artinya tidak sejajar dengan shaf yang lah. Maka di saat itu aja. Tapi kalau dari awal yang dia sejajar, dia tetap mendapatkan keutamaan fadilah sholat berjamaah. Ya Rabbana tarahna.